Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ يحيى حفظه الله تعالى lanjutkan syarah baitnya Imam Ibnu Al-Wardi untuk mudharo. Apa kemarin mudharo? Yaitu berbahasa basi. Jadi hidup di dunia ini ya harus ada bahasa basinya sedikit. Dengan kawan, dengan tetangga, dengan orang-orang yang di sekeliling ini yang namanya hidup itu ada bahasa basinya sedikit. Misalnya kawannya senyum, ngajak-ngajak tertawa, cerita enggak tertawa, walaupun enggak lucu ya ikut. Itu enggak apa-apa. Itu namanya basa basi, itu namanya mudharo. Walaupun mungkin kamu enggak merasa lucu, tapi kalau kawanmu senyum-senyum atau tertawa